Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله ثم بين العذر فقال كمرض لا طاقة لصاحبه بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. Kemudian beliau al-muallif yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah mulai menyebutkan uzur-uzur yang diperbolehkan dengannya seseorang itu meninggalkan sholat jamaah atau bahkan al-jum'ah. Kata beliau rahimahullah, kamaradin, seperti orang yang sakit. La taqata li sahibihi, yang tidak ada kekuatan. Taqah, kekuatan, kemampuan. La taqata, yang tidak ada kekuatan ataupun kemampuan. Li sahibihi, bagi orang yang sakit tadi. Bil khuruji, untuk keluar. Ilal masjidi, menuju masjid. Sakit dia, lumpuh. Maka tidak memiliki kekuatan, tidak ada kemampuan untuk keluar menuju masjid. Walau rumahnya dekat dengan rumah, walau masjid itu dekat dengan rumahnya. Jaraknya 100 meter, 50 meter, dekat sekali. Suara azan dia dengar, walau tanpa pengeras suara, dia dengar suara azan tadi dengan suara adi, mu'tad, suara biasa, tanpa mukabbirus saut, pengeras suara, tanpa mik, atau tanpa toa, dia sudah dengar, namun kondisinya sakit. Tidak memungkinkan untuk dia pergi, atau sedang dalam kondisi di infus yang tidak diperbolehkan melakukan banyak gerakan. Ini sakit yang termasuk udzur untuk tidak berangkat ke masjid. Au khaufin min sultanin zalimin, atau takut dia dengan penguasa yang zalim. Kalau dia berangkat ke masjid akan ada kenapa-kenapa dengan keluarganya atau bahkan dengan dirinya. Tidak semua manusia, kaum muslimin yang tinggal di dunia ini seperti kondisi kita di sini, di negara Kesatuan Republik Indonesia yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kenikmatan kepada kaum muslimin bisa menjalankan syariat Islam yang zahir, bisa sholat berjamaah tanpa ada sedikit pun halangan, tanpa bisa mengerjakan sholat al-jum'ah tanpa ada pelarangan, bisa melaksanakan sholat al-aidain, keluar ke lapangan, bisa mengumandangkan azan dengan pengeras suara, wanita-wanita muslimah bisa berhijab dengan hijab yang syar'i tanpa ada pelarangan dari pemerintah. Ini nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita di negeri ini. Berbeda halnya dengan beberapa kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita muslimun lainnya di negara-negara lain. Mereka dilarang mengerjakan sholat jumu'ah, dilarang mengerjakan sholat al-jama'ah di masjid, bahkan dilarang mereka mengumandangkan azan. Wanita-wanitanya tidak diperbolehkan memakai hijab syar'i. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika mereka tetap ingin memaksa mengerjakan sholat berjama'ah di masjid, ada rasa takut akan keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya. Maka itu merupakan uzur syar'i. Atau dia takut, khauf ini, rasa takut ini bukan dari sultanun zalim, tetapi minas ciba', dia takut dengan binatang-binatang buas. Khawatir dia. Terdengar suara azan dari rumahnya, namun dia tinggal di tempat-tempat yang di situ masih banyak binatang buasnya. Dia ingin berangkat sholat subuh, takut binatang-binatang buas siap mengincarnya. Atau berangkat sholat isya di malam hari, dia juga takut dengan binatang-binatang buas tadi. Maka yang seperti ini juga merupakan udzur. Al-khauf merupakan udzur bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sholat fardu secara berjamaah di masjid, atau udzur bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sholat al-jumu'ah di masjid. وَمَا سِوَ ذَلِكَ فَلَا عُذْرَ لَهُ. Adapun selain ini, selain yang disebutkan ini, maka tidak ada udzur bagi dia. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan lalu, dua hal ini bukan pembatasan. Dan makna ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, وَمَا سِوَ ذَلِكَ, dan yang selain itu, ay, maknanya adalah selain udzur yang syar'i. Fala udzur lahu, tidak ada udzur bagi dia. Apakah masih ada udzur-udzur yang syar'i selain dari dua yang disebutkan ini? Masih. Seperti hujan, al-matarus syadid, wal-wahlus syadid. Disebutkan oleh para ulama, al-matar, hujan. Bahkan seorang muadzin ketika turun hujan, dia memberikan udzur dalam lafaz azannya. Sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian, di kediaman-kediaman kalian. Tidak harus berangkat ke masjid. Al-matar syadid, wal-wahlu syadid. Al-wahl itu kondisi tanah yang becek, yang mengkhawatirkan kalau dia berangkat akan terjatuh. Kalau di tempat kita sekarang ini mungkin kalimat al-wahlu sudah tidak ada, karena tanahnya bukan tanah liat, melainkan tanah berpasir. Selesai hujan, tanahnya kering, atau tidak menyebabkan seseorang itu terpleset dan terjatuh. Tetapi matar, hujan, ini masih menjadi udzur syar'i. Ada lagi di sana beberapa udzur yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. La salata, tidak sempurna. Sebagian ulama menafsirkan kalimat la an-nafiyah di sini nafiyah lil jins, artinya enggak sah salatnya. Sebagian ulama sampai menafsirkan hal ini, kalau dia tetap memaksa diri untuk mengerjakan sholat dalam kondisi dua keadaan itu ada pada dia, maka sholatnya enggak sah. La sholata, tidak sempurna sholat yang dilakukan oleh seseorang bihadratil ta'am, ketika makanan itu telah siap untuk disantap. Bukan lagi dihidangkan, tapi sudah siap untuk disantap. Ada kalanya makanan dihidangkan masih sangat panas, belum bisa disantap. Ketika muadzin mengumandangkan azan, dan setelah azan tidak lama berselang kemudian iqamah, makanan itu sudah dihidangkan di meja makan, tetapi masih panas, enggak bisa kita untuk langsung menyantapnya. Maka kita harus mengerjakan sholat terlebih dahulu. Itu bukan termasuk udzur. Kenapa? Mau kita paksa pun ya masih belum bisa dimakan, masih panas. Tetapi sekarang maknanya, la salata bihadratil ta'am, tidak sempurna sholat yang dilakukan oleh seseorang ketika makanan telah dihidangkan, artinya dia sudah siap untuk berangkat ke masjid. Makanan telah siap juga untuk disantap. Dalam keadaan dia yashtahi, selera dengan makanan tadi. Kondisinya lapar, dengan makanan yang disajikan itu selera, dia bersiap untuk menyantap makanan, muadzin mengumandangkan azan. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Sholat dulu atau makan dulu? Dalam kondisi seperti ini Rasul mengatakan, la salata bihadratil ta'am, tidak sempurna sholat yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan makanan telah siap untuk disantap. Maka dia duduk dengan tenang, dia makan sesuai dengan kebutuhan dia makan. Selesai dia makan, berangkat ke masjid. Kalau masih dijumpai al-jamaah, maka dia sholat bersama dengan imam. Apapun gerakan imam yang dia jumpai, dia ikut. Walau sudah dalam keadaan tasyahud akhir. Dia takbiratul ihram, kemudian duduk tasyahud akhir bersama dengan imam. Kalau dia sudah tidak menjumpai lagi sholat jamaah, maka dia sholat sendirian. Kalau tidak ada yang berjamaah bersama dia, dia sholat sendirian. Atau dia pulang berjamaah dengan keluarganya di rumah. Intinya bahwa makanan yang siap disantap ketika muadzin mengumandangkan azan itu merupakan uzur syar'i bagi orang tersebut untuk meninggalkan al-jamaah. Namun yang perlu diingat dan perlu dicatat, jangan menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan untuk meninggalkan sholat al-jamaah. Sudah ngasih kode sama istrinya, nanti kalau muadzin mengumandangkan azan hidangkan makanan, saya mau makan. Selalu seperti ini. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini hilah al-muharramah wal-mamnu'ah. Hilah, tipu muslihat, tipu daya yang diharamkan. Dia membuat sesuatu untuk tidak berangkat ke masjid. Kemudian yang kedua, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak pula ketika seseorang itu ingin berangkat dalam keadaan dia menahan salah satu dari dua akhbathan. Nahan kencing, nahan berak. Dia sudah berwudu, sudah siap berangkat. Mungkin sebentar lagi juga muadzin akan mengumandangkan iqamah. Namun tiba-tiba sesak perutnya. Rasa sakit, ingin baul, ingin kencing. Atau ingin berak. Kebetulan tadi malam dia makan sambal yang banyak. Paginya mules perutnya. Muadzin sudah mengumandangkan azan. Dia sudah berkemas. Namun perutnya masih belum bisa diajak kompromi. Maka selesaikan dulu hajatnya. Ketika selesai, ternyata sholat di masjid sudah selesai pula. Dia sholat di rumah. Itu merupakan uzur syar'i bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Demikian pula yang merupakan uzur syar'i yang disebutkan juga oleh para ulama, ketika tempat dia jauh dari masjid dan tidak mendengar azan kecuali dengan pengeras suara. Dalam keadaan dia memiliki kesibukan. Ini juga merupakan uzur syar'i bagi seseorang tersebut untuk tidak mendatangi sholat jamaah di masjid. Contoh kalau di tempat kita sekarang, kondisi kita lah. Dia akan mendengar suara azan ketika dia berada di calon pendidikan baru di sana. Terdengar atau tidak azan dari masjid kita? Calon pendidikan baru situ? Dengar. Kalau dengan suara biasa, terdengar atau tidak? Enggak terdengar. Sudah terlalu jauh. Walau di subuh ketika suasana hening. Muadzin mengumandangkan azan dengan suara sekeras apapun. Tidak terdengar sampai di pendidikan baru sana. Ini ikhwah sedang ngangkit. Kerjanya ada, dia berangkat, kemudian jam 11 persiapan ngangkit, mungkin kebunnya lebar, sampai jam 12.10 belum selesai, baru dapat separuh. Dia tidak mendengar azan di sana, kecuali dengan pengeras suara. Sementara dia sibuk, cuaca juga mungkin lagi mendung, khawatir dia kalau seandainya turun hujan. Maka lanjutkan kerjamu. Silahkan lanjutkan, tidak mengapa. Pada saat itu engkau tidak dituntut untuk mempersiapkan diri mendatangi sholat al-jamaah. Namun, jika memang dari kesadaran dia karena ingin dia mendapatkan pahala yang besar, kemudian dia berhenti bekerja setelah itu pulang dan melaksanakan sholat al-zuhur secara berjamaah di masjid, ini afdal, ini lebih utama. Namun bukan itu yang kita bahas, bukan membahas tentang mana lebih utama ataupun tidak. Tetapi yang sedang kita bahas adalah itu merupakan udzur syar'i atau bukan. Atau yang di aur sana, di PTP ataupun yang semisalnya, enggak ada masjid di sana, dia mendengar suara azan dari masjid kita. Wah, azan ini zuhur. Ayo pulang. Kemudian dia bergegas pulang. Maka kita katakan, kalau seandainya engkau memiliki kesibukanmu di sana dan ingin menyelesaikan kesibukanmu, pekerjaanmu di sana, apalagi jika engkau khawatir akan terjadi sesuatu pada hartamu di sana, maka kita katakan pada saat itu engkau memiliki udzur syar'i untuk tidak mengerjakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Ini diantara beberapa udzur syar'i di mana seseorang boleh meninggalkan sholat al-jum'ah ataupun al-jama'ah di masjid. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah, masih melanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah tentang permasalahan ini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.